Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, kita masuk ke hadis terakhir di bab 23 ini, yaitu bab maja'anna ba'du hadihil ummah ya'budul awsan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wali muslimin An As-Sauban radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Sauban radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawali al-ardha. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi untukku. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku pun dapat melihat bumi bagian barat dan timurnya, bagian timur masyariq dan magharibaha, dan bagian baratnya. Fa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha, dan kekuasaan umatku itu akan sampai pada belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Wa utitu al-kanzain al-ahmara wal abyada, dan aku diberikan dua simpanan harta yang berharga, yaitu merah dan putih. Nanti akan dijelaskan, merah itu adalah emas, putih itu adalah perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi ammatin, dan aku telah meminta kepada Rabbku untuk umatku agar umatku jangan dibinasakan dengan sebab kelaparan, yaitu dengan sebab paceklik yang berkepanjangan. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan juga agar umatku jangan yusallit alaihim, agar jangan dikuasakan oleh adu, oleh musuh selain diri mereka sendiri. Fa yastabihu baydatahum, ya, sehingga mereka sehingga musuh itu nantinya akan menguasai, akan merampas seluruh negeri mereka. Fa inna rabbi qal, dan Rabbku berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan suatu perkara maka tidak dapat ditolak perkara tersebut. Ya, wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin ammatin, dan aku akan memberikan kepada engkau dan juga kepada umatmu, ya, bahwasanya mereka tidak akan dibinasakan, ya. Wa alla yusallitu alai, mana tadi? Dibinasakan oleh tahun yang paceklik yang berkepanjangan. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan mereka pun juga tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari diri mereka sendiri. Fa yastabihu baydatahum, maka musuh itu tidak akan bisa merampas seluruh negeri mereka. Kok naik lagi ke atas ya? Benar ya? Oh, sama. Fa yastahibu baydatahum walau ijtama' alaihim ma man bi aqtariha. Ya. Ini benar ya? Ya, benar. Ya. Dan seandainya meskipun manusia yang ada di seluruh dunia ini berkumpul untuk menghadapi mereka, menghadapi umat, ya, min aqtariha, berkumpul semua untuk man bi aqtariha. Bukan min ya, man bi aqtariha. Ya, berkumpul semua. Ya. Dari ujung-ujungnya di sini. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Ya, sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain. Wa yasbiya ba'duhum ba'dan, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Warwahu Al-Barqani, Imam Barqani meriwayatkan fi sahihi, dalam sahihnya, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku khawatirkan akan menimpa umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa 'alaihim as-sayfu, dan ketika telah terjadi pedang pada mereka, itu terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka itu tidak akan diangkat, tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Ya. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Lalu tidak, dan hari kiamat tidak akan tiba kecuali ada di antara umatku yang mengikuti musyrikin. Ya. Wa hatta tu'bada wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-ausan. Ini syahidnya di sini. Dan nanti akan ada di antara umatku yang akan menyembah ausan. Sekelompok dari kalangan umatku menyembah ausan, berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasun. Dan sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta besar. Kulluhum yazmu annahu nabiyyun, semuanya mengklaim bahwasanya dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Tidak ada nabi lagi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan sungguh akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang berada di atas kebenaran, mereka mansurah. Ya, mereka dalam keadaan tertolong, ya, mansuratan, tertolong, bukan mansuratun, ya, yang benar mansuratan, khobar la tazal, karena la tazal itu temannya atau akhwatnya kana, la yadurruhum man khadalahum, ya, mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menelantarkan mereka. Wala man khalafahum, ataupun oleh orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka ta'ala, hingga datang nanti keputusan dari Allah tabaraka ta'ala. Taib syarhul kalimat, ya. Penjelasan kalimat di atas, ya. Di hadis di atas, innallaha zawali ummati li innallaha zawali al-ardo, sesungguhnya Allah membentangkan untukku bumi, yaitu jama'ah ahli, Allah mengumpulkan bumi untukku. Kemudian di situ faraitu masyariqaha wa magharibaha, ya, sampai disebutkan wa utitu al-kanzain, aku diberikan oleh Allah al-kanzain, dua simpanan perbendaharaan kekayaan, yaitu al-ahmar al-abyad, huma kanza kaisara wa kisra, keduanya adalah gudang kekayaan kaisar Romawi dan Kisra Persia. Dan kita ketahui kerajaan Persia dan Romawi yang adidaya ketika itu takluk oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Romawi yang berpusat di Konstantinopel takluk oleh umat Islam. Begitu juga kerajaan Persia yang ada di negeri Iran itu takluk oleh umat Islam. Ya. Wa abara an kanzi kaisara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan gudang kekayaan kaisar bil ahmar dengan merah, li anna ghalabahu adhab, karena yang dominannya harta kekayaan Romawi adalah emas. Wa an kanzi kisra bil abyad, Nabi mengungkapkan gudang kekayaan Kisra Persia dengan abyad putih, li anna ghalabahu al-jawahiru wal fiddah, karena dominannya harta kekayaan yang ada di Persia jawahir, yaitu mutiara dan perak. Ya. Dan Nabi SAW berdoa, ya, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlika habisanatin bi'ammatin, aku berdoa meminta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan oleh tahun yang, ya, sanah ay jazbin, kemarau yang amatin fi ihlakiha fi ihlakihim, kemarau yang berkepanjangan yang membinasakan mereka, ya, itu sanatin amatin harusnya, kemudian pakai huruf ba bi amatin wal ba zaidatun, ba-nya huruf tambahan aja, aslinya sanatin amatin sebagai naat aja. Baik, kemudian fayastahibu baydatahum, akhirnya musuh menguasai mereka, yastahillu, menghalalkan darah mereka, harta mereka, baydatahum, mu'dhatahum, ya, mu'dhamihim atau mu'dhamahum, mayoritas mereka, wa jama'atahum, dan jamaah mereka. Dan disebutkan juga Allah Ta'ala berfirman, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, apabila aku telah memberikan keputusan maka itu tidak dapat tertolak. Ai idza hakamtu hukman mubra'man, apabila aku telah memberi keputusan hukum yang pasti, fa innahu la yunqadu, maka hukum tersebut tidak dapat dibatalkan. Ya, dan disebutkan dalam hadis tadi berikutnya, walau ijtama alaihim man bi aqtariha, walaupun seandainya musuh berkumpul dari ujung-ujungnya semua, ya, jawaniha, dari seluruh pelosok-pelosoknya, ya, dari seluruh pelosok-pelosoknya. Baik, kemudian disebutkan juga dalam riwayat Barqani, wa inna ma akhafu ala ummati al-aimmah al-mudillin, yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Siapa itu? Humul umara wal ulama. Itu para pemimpin negeri, pemerintah dan ulama. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang menyesatkan. Pemimpin yang malah menghalang-halangi manusia berhukum dengan hukum Allah. Pemimpin yang malah mengkampanyekan kekufuran. Pemimpin yang malah menindas umat Islam, membiarkan kekufuran tumbuh. Pemimpin yang melabelkan terorisme dan lakop-lakop julukan yang buruk terhadap Islam. Ini yang paling berbahaya. Saya sudah terangkan pekan lalu. Pemimpin yang model begini, jangan didoakan hafizahullah. Kalau mendoakan, hadahullah. Jangan didoakan hafizahullah. Masa pemimpin sudah terang-terangan mau menggebuk siapa saja yang mau mengganti undang-undang setannya itu dengan hukum selain hukum dia, diancam mau digebuk. Siapa yang mau ngancam, ini sudah final, kita gebuk, kita lawan. Subhanallah. Itu terus antum mau doain hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Menjaganya apa? Untuk terus berhukum dengan hukum jahiliyah. La ilaha illallah. Boleh doain enggak? Boleh. Adahullah, semoga Allah beri dia hidayah. Gak ada masa salaf yang dahulu mendoakan dengan doa-doa hafizahullah kepada pemimpin dolim. Dan sedolim-dolimnya pemimpin di masa salaf berhukum dengan hukum Allah. Hajjaj bin Yusuf yang katanya begitu, dia berjasa. Antum baca Al-Quran, harokat-harokat di Al-Quran, itu Hajjaj yang memutuskan supaya diberi harokat. Hajjaj yang menghalau pasukan musyrikin, pasukan Hindu ketika hendak menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Hajjaj yang mengirim pasukan ke negeri Turki. Hajjaj yang memberikan harokat di Al-Quran. Hajjaj melarang kafir zimmi Nasrani merayakan Natal di gereja. Gak boleh mah Hajjaj. Sudah mereka tiap tahun wajib bayar jizyah. Upeti 1 dinar per tahun. Gak boleh pakai salib. Gak boleh menampakkan kekufuran mereka. Ketika mereka Natalan, boro-boro Hajjaj ngasih selamat Merry Christmas. Natalan di gereja aja gak boleh mahajjaj. Dan mereka Natalannya itu di rumah mereka, gak boleh bersuara. Itu hajjaj yang katanya. Maka jangan halu. Ada yang bilang pemimpinmu tidak sezolim hajjaj. Enak aja hajjaj sezolim-zolimnya hajjaj. Lebih zolim orang yang mencampakkan hukum Allah, mengedepankan hukum jahiliyah yang sudah Allah terangkan, fa'ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah fa ulaika humudz dzalimun. Sudah diberi peringatan, malah ngeyel. Allah katakan itu orang paling zalim. Allah tantang, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Wa man azlamu, siapa yang lebih zalim daripada orang diberikan peringatan kemudian dia malah berpaling? Ya, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan seperti ini, jangan didoakan hafizahullah. Doain apa? Kalau mau doain, doain kebinasaan atau doain hidayah. Ya, kita harapkan hidayah, dapat hidayah. Ya, dilawan jangan, mau ngapain dilawan? Ya, memangnya punya kekuatan apa? Mudorot. Ya, maka hati-hati terhadap ajakan-ajakan yang melawan penguasa dengan tindakan-tindakan, aksi-aksi. Hati-hati. Itu para penyusup. Ya. Yang mengatasnamakan ini itu, Islam ini itu, apalagi orang-orang ISIS. Hati-hati. Ya. ISIS itu sesat, menyesatkan, sudah difatwakan oleh para ulama. Dan kita khawatir ISIS itu juga ya bikinan Amerika, sebagaimana orang-orang yang di sini juga begitu. Allahul musta'an. Ya, kita tidak ikut-ikutan ISIS, namun juga kita tidak seperti penjilat. Ya, ada pemimpin menyesatkan seperti itu, kita doakan. Hafizahullah, hafizahullah. Wajahnya bercahaya, la ilaha illallah. Ya, kemana ini? Ya, di masa salaf itu enggak ada kayak begitu. Kalau kita lihat tarikh se mending-mendingnya Hajjaj itu di bahkan dikafirkan oleh para salaf. Ya, memang khilaf ya akan kafirnya Hajjaj. Namun enggak ada yang mengingkari, ada ulama salaf yang mengkafirkan. Ya. Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ketika mati, Hasan al-Basri, seorang tabi'in, pemuka tabi'in, sujud syukur. Al-Amir dikutip oleh para ulama, di antara Al-Dhahabi di Siyar A'lam an-Nubala, heran terhadap orang yang mengatakan Hajjaj itu mukmin. Hajjaj innama Hajjaj yu'minu bitaghut, katanya. Hajjaj itu beriman pada taghut. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala termasuk di antara orang yang mengecam Hajjaj. Salah seorang murid Ibnu Abbas, pemuka dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, itu termasuk yang mengecam Hajjaj, dan dia termasuk yang dibunuh secara zalim oleh Hajjaj. Termasuk juga sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Setelah dibunuh, kepalanya dibawa oleh Hajjaj ke ibunya, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. La ilaha illallah. Ya. Jadi Hajjaj yang semending-mendingnya Hajjaj tadi dilawan. Ya. Enggak didoain hafizahullah. Sekali didoain, doain kemurkaan. Ya, oleh Hasan Al-Basri, oleh Sufyan ats-Tsauri, oleh Al-Amir dan yang lainnya. Maka heran saya terhadap ya teman-teman hari ini yang menyikapi penguasa itu layaknya penguasa zolim di masa salaf. Enggak level. Ya. Sama sezolim-zolimnya penguasa di masa salaf, bandingin. Ada enggak penguasa di masa salaf yang berhukum dengan selain hukum Allah? Enggak ada. Hatta Ma'mun yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Enggak ada. Mereka dia berhukum dengan hukum Allah, jihad. Bahkan dia mengobarkan jihad ketika di negeri Siprus ada seorang muslimah yang diperkosa oleh orang-orang kafir. Dia marah, mengirim pasukan menyerang negeri sana. Ya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah, mengutip perkataan guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ma'mun walau demikian dia berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah. Jadi hati-hati antum ya, doain. Antum ingin terus melestarikan kezoliman terjadi di negeri ini, hukum Allah dicampakkan, dengan antum doain penguasa antum hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Semoga Allah menjaga dia untuk terus ngucapin Natal siap tanggal 25 gitu. Semoga Allah menjaga dia untuk menghalangi terus ditegakkannya syariat. Semoga Allah menjaga dia gitu. Hah? Untuk terus miara Abu Janda. Dan Abu Janda enggak ditangkap-tangkap. Walau sudah deliknya jelas-jelas sorohah. Ya. Mau didoain apa lagi? Hah? Semoga Allah menjaga dia. Jangan jadi penjilat. Kita juga mentahdir ISIS. Namun jangan jadi penjilat. Sikap kita gimana? Bersabar atas kezolimannya. Dan kita jadi saksi atas kezoliman mereka. Di akhirat kita. Jadi saksi. Ya, jadi saksi enggak? Dengan kepemimpinan yang demikian-demikian, antum jadi saksi nanti. Saya jadi saksi. Apa antum mau bersaksi palsu? Ya Allah, dia menegakkan hukum Allah. Ya Allah, dia adil. Ya Allah, dia ini. Mau bersaksi palsu? Di akhirat? Di dunia aja dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi dari duduk sampai berdiri. Sampai Nabi ulangi lagi, maukah aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan, asyirku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka pada orang kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, bersaksi palsu. Antum mau bersaksi palsu? Antum mau doain, ya Allah, semoga Allah menjaga dia untuk terus mengakomodir semua agama kekufuran. Harusnya tidak diakomodir agama kekufuran. Ahlul kitab Nasrani boleh tinggal di negeri ini, bayar jizyah per tahun. Boro-boro natalan, boro-boro pasang pohon natal, Santa Claus di mal-mal. Gak boleh nampakkan itu. Bayar, kalau mau tinggal di sini, bayar 1 dinar 1 tahun. Satu orang. Gak boleh menampakkan kekufuran. Agama selain Nasrani, gak boleh tinggal di negeri sini. Usir. Jadi yang namanya ahlu zimmah di buku-buku fikih madhab manapun, gak ada itu selain ahlul kitab dan majusi. Hindu-Buddha itu bukan ahlu zimmah. Apalagi Konghucu, apalagi Kejawen, apalagi ateis, itu bukan ahlu zimmah. Ya, Kejawen bukan ahlu zimmah, Ahmadiyah bukan ahlu zimmah. Mereka wajib minggir dari bumi Islam. Gak bisa. Nasrani boleh tetap jadi ahli zimmah, bayar jizyah. Ini seluruh buku fikih madhab apapun. Madhab apapun. Mau 4 madhab yang mana? Ya, kalau madhab Syiah saya gak tahu apa buku fikihnya. Dan gak perlu tahu. Nah, ini penting untuk dipahami seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, ya, kita memang tidak ikut-ikutan melawan seperti ISIS. Kita bersabar. Kita jadi saksi atas kedzaliman ini. Namun kita jangan, ya, menjadi penjilat, membenarkan semuanya. Nabi SAW sudah sabdakan, innahu sayakunu ba'di, akan datang nanti setelahku pemimpin yang zalim dan orang-orang yang membenarkan kezaliman mereka. Falaisa minni, orang-orang yang membenarkan kezaliman mereka bukan bagianku dan tidak akan masuk telagaku. Jadi para penjilat itu tidak akan masuk golongan umat Nabi, dan boro-boro berpegang teguh di atas sunnah. Golongan Nabi aja enggak. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam, Imam Ahmad dan yang lainnya, sahih, enggak ada yang mendhaifkan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini penting, ya. Jadi jangan cuman ati Allah, ati Rasulullah lil amri minkum, cuman itu aja digembor-gemborin. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Apalagi hadis surat Muslim juga disebutkan. Kapan seorang pemimpin itu mesti kita taati? Ma'aqamu kitaballah, selama mereka menegakkan kitabullah. 2 kali Imam Muslim meriwayatkan di sahihnya. Betul, kita taat pada urusan-urusan yang kemaslahatan, lampu merah, pakai SIM, STNK, pakai helm, taat untuk kemaslahatan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Asqar di kitab beliau Al-Wadi fi Usul Fiqh, hukum-hukum jahiliyah semisal yang kayak gitu untuk kemaslahatan umum boleh ditaati. Maslahat umum. Ya, pakai SIM. Jangan juga kita ngawur. Kenapa ngelanggar lampu merah? Enggak ada ayatnya di Al-Qur'an. Ini ngawur. Kenapa enggak pakai helm? Enggak ada hadisnya. Ini ngawur. Ini untuk kemaslahatan umum. Karena kalau enggak pakai helm, kita ngebut, ditabrak orang atau nabrak, kepala kita yang hancur. Bukan kepala Pak Polisi. Bukan kepala tukang pabrik helm. Ya. Nah, ini harus profesional, ya. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Al-imah al-mudil al-mudilun humul umara wal ulama. tuh juga ulama tuh. Ulama su'. Ya. Ulama yang la ilaha illallah. Saat ini banyak. Ya, yang cari-cari dalil buat membenarkan boleh mengucapkan selamat hari Natal, cok kali cok. Cari bingung mana ya? Oh iya ada ayat. Ucapan Nabi Isa, wassalamu alayya dan keselamatan atas diriku. Nabi Isa kan ngomong tuh ketika Maryam diajak ngomong, Maryam sudah berjanji kan, falan ukallima al-yawma insiya. Ya, apa namanya? Aku tidak akan bicara pada manusia hari ini. Ya ukhta Harun, saudari Harun, kamu ini ibu bapakmu orang baik, wa ummuka laisa ummuki, bagi ya ibumu pun juga bukan pezina. Kok kamu begini punya anak? Maryam enggak mau banyak cincong, fa asyarat ilaihi, mengisyaratkan kepada siapa? Isa. Isa mengatakan inni Abdullah. Sampai sebutkan wassalamu alayya fima ya wulidtu wa fima ya ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, wa fima ubasu ya, dan ketika aku dibangkitkan. Itu keselamatan bagi Isa di tiga hal, ketika dilahirkan, diwafatkan, dan dimatikan dan dibangkitkan. Karena tiga hal inilah yang paling berat. Dilahirkan berisiko dia mati, dimatikan berat sekali orang ya, ketika dimatikan kematiannya itu berat buat dia, dan ketika dibangkitkan. Dan Nabi Isa sudah Allah jamin keselamatan ini, dan gak ada seluruh ulama ahli tafsir yang mentafsirkan dengan ayat ini boleh ngucap selamat Natal. Gila, gak ada ulama sedikit pun. Dan ternyata sekarang ada al-imah al-mudillin itu ya, ini ada ini al-imah al-mudillin, pemimpin yang menyesatkan dari kalangan ahli ilmu. Pengarang kitab tafsir berbahasa Indonesia, Ad-Dulumat, bukan Al-Misbah, Ad-Dulumat. Berdalih dengan ayat tadi, bolehnya mengucapkan selamat Natal, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ini keliru ini. Dan orang yang seperti ini memang berbahaya. Suka narik-narik ayat, sesuka dia. Buat ini enggak wajib jilbab. Ya, buat ini, boleh itu. Tidak kafirnya Nasrani. La ilaha illallah. Berbahaya sekali. Ya. Ini sesat menyesatkan. Dan apalagi sekarang kita khawatir ya, salah satu ormas keagamaan di Indonesia ini selalu dipimpin bukan kalangan kiai yang berkhidmat untuk Islam. Namun orang mereka-mereka itu kemarin dua kali oleh orang yang mengatakan jenggot semakin panjang semakin goblok. Padahal seluruh nabi berjenggot, hatta Yesus. Yesus itu orang Nasrani yang namain, kalau Islam Isa. Hatta Nabi Isa. Orang Nasrani aja ngakuin kok, tuh lihat Yesusnya. Jenggotan, coba antum bikin patung Yesus dikerok jenggotnya. Orang Nasrani gak ngakuin, ini bukan Yesus ini. KW3 pun juga enggak. Siapa nih? Enggak ada. Ya. Dua kali dia mimpin, digantikan kemarin oleh la ilaha illallah. Sesama juga. Yang kemarin tahun lalu, dua tahun lalu itu ceramah di depan Yahudi-Yahudi di Israel. Ya. Adiknya sudah lebih dulu mimpin, bos banser. Ah itu, adiknya bos banser yang sekarang jadi ulul amri antum. Loh iya, menteri agama antum kan, ulul amri Marwanto. La ilaha illallah. Ini kita khawatir ya. Ormas keagamaan terbesar dipimpin oleh orang seperti itu. Ya, sejak wafatnya Kiai Haji Hasyim Muzadi ya. Memang masuk orang-orang liberal yang dengan dalih modernisasi agama. Enggak, mereka enggak memodernisasi agama. Agama itu enggak perlu dimodernkan. Justru agama itu semakin diklasikkan. Kita belajar agama semakin kuno, semakin mendekati kebenaran. Semakin salaf, mengikuti jejak salaf, semakin mendekati kebenaran. Bukan memodernkan. Justru modernasi beragama itu cuma dalih penamaan aja. Hakikatnya ingin meliberalkan agama ini. Maksudnya apa? Semua umat Islam jangan lagi berpegang kepada syariat, tetapi berpegangnya kepada nilai-nilai humanisme yang digariskan Barat. Humanisme, kebebasan berpendapat, kebebasan wanita tidak berhijab, anti gender, nggak ada lagi poligami, ya, saling menghargai. Saling menghargai apa? Tidak ada lagi menyatakan selain Islam kafir, sementara mereka bebas ngomong umat Islam domba tersesat. Orang Yahudi bilang umat Islam babi-babi dan kera, monyet, sebagaimana dikatakan di kitab Talmud. Ya, jadi seperti itu. Dan umat Islam jangan lagi berpegang dengan syariat. Dan ini aslinya makar orang-orang apa? Orang-orang kafir. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, Yahudi Nasrani enggak akan ridho hingga kalian mengikuti agama mereka. Minimal tidak menyatakan kafirnya mereka. Ya. Dan mereka demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan pada kita. Waddu law yudhinu fayudhinun. Mereka sangat menginginkan kalian bersikap lunak, basa-basi terhadap mereka, mudahanah. Mencela-mencela terhadap mereka, fayudhinun, maka mereka akan lunak juga kepada kalian. Mereka menginginkan gitu. Oh, kita lebaran diucapin Mat Idul Fitri, bahkan mereka fasih ngucap minal aizin wal faizin. Ngartiinnya juga fasih walaupun salah. Mohon maaf lahir batin. Bahkan diantaranya ada yang mengatakan takaballahu minna wa minkum, siamana wa siamakum. Ngapalin dulu kali. Itu kayak yang bos MNC TV pakai rida kiai. Kenapa demikian? Supaya kita nanti balas, ya. Padahal di Injil mereka nggak ada itu ngarepin selain Nasrani ngucapin Natal tuh nggak ada, ya nggak ada. Cuman mereka perlu itu supaya apa? Bentuk pengakuan akan eksistensi agama kekufuran yaitu Nasrani yang ada di negeri ini. Berarti apa? Prinsip kaum muslimin hancur, hilang, musnah. Prinsip apa? Al-wala wal-bara. Berlepas diri terhadap kekufuran. Dan ini yang harus dipegang. Gak bisa. Seluruh ulama ahli fikih di buku-buku fikih menyatakan malam yukafir, ya, manda nabi goirin Islam, kan nasoro. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang beragama selain Islam. Ini di dalam kitab Ali Kena, Fikih Madhab Hanbali. Juga disebutkan dalam Fikih Madhab Syafi'i, namanya Ali Ilam, Biqatil Islam. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam, kan Nasara. Aushakka wasohaha madhabahum fahuwa kafirun. Atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Disempurnakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Nawaqidul Islam, pembatal keislaman ketiga. Malam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu kepada kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan agama mereka, ini parah lagi, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Allah sudah nyatakan innallaha, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah bagian dari Trinitas. Ya. Kok bisa? Allah sudah nyatakan, dihafal dari kecil, lam yalid wa lam yulad. Udah gede. Selamat ya atas hari raya kelahiran anak Tuhan. Loh, konsekuensi ucap selamat Natal kan itu? Mau aja kita dibohongin. Saya sudah terangkan pekan lalu. Orang di sini apa di tempat lain ya? Sini ya. Orang Nasrani ya, yang menyesatkan Nasrani itu namanya Bulus, itulah Paulus pertama. Dia mengklaim dapat wangsit ketemu Nabi Isa. Dulu Nabi orang Nasrani masih beribadah kepada Allah semata, enggak menjadikan Isa sebagai anak Allah. Masuk Yahudi nyamar pura-pura masuk Islam. Namanya Bulus. Namanya aja udah Bulus. Akal Bulus. Dialah Paulus pertama. Akhirnya, dan dulu agama Nasrani itu kayak Yahudi sekarang, khusus Bani Israel. Lah sekarang Ambon bisa Nasrani, Jawa bisa Nasrani, Batak bahkan punya gereja tersendiri, HKBP Huria Batak ya. HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Nah, Papua punya bisa Nasrani, Kamerun bisa Nasrani, Zimbabwe bisa Nasrani, Cina bisa Nasrani. Nasrani itu awalnya Bani Israel tok, sama kayak Yahudi. Yahudi itu Bani Israel tok. Nasrani juga begitu. Sama si Bulus, oh enggak semuanya bisa, semuanya. Dia ngerusak. Nah, dia ngerusak. Dia ngerusak dan akhirnya punya keyakinan Isa anak Allah. Dibangun di atas prinsip gulu, berlebihan memuji Isa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian berlalunya waktu, ternyata sudah menjadi konsensus agama Nasrani, Isa adalah anak Allah. Kafirlah mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Romawi yang dulu nyembah dewa-dewa masuk agama Nasrani, rajanya beserta emaknya. Rajanya beserta emaknya. Akhirnya yang biasa dia menyembah dewa, dia biasa menyembah dewa, punya hari raya tanggal 1 Januari. Dewa Janus, dewa yang punya dua wajah. Wajah ke depan menatap masa depan, wajah belakang menatap masa lalu. Setiap tanggal 1, mukanya ngadep ke depan. Maka bergembira itu kafirin-kafirin musyrikin Romawi dahulu. Mereka enggak rela, enggak ada, enggak apa hari rayanya itu ditinggalin. Sama Bulus dibohongi mereka semua. Udah, dekat-dekat aja kita sekalian. Saat tanggal 1, tanggal 25. Tanggal 25 hari apa tuh? Hari lahirnya Yesus. Antum percaya? Yesus lahir tanggal 25 Desember. Yang dimanapun itu musim dingin. Ya. Antum percaya? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa huzzi ilaik bijaz'in nakhlah tuskit 'alaiki rutuban janiyah." Allah sudah firmankan kepada kita ketika Maria mengerang kesakitan mau melahirkan. Wa huzzi ilaik, wahai Maria, goyang-goyangin itu pangkal pohon kurma. Bijazin nakhlah. Kalau kamu udah goyang-goyangin, tuskit 'alaihi rutuban janiyah. Akan jatuh di pohon itu, akan jatuhin ke kamu rutub yang matang. Pohon kurma di bumi manapun, di Syam. Waktu itu di Syam Maria alaihissalam. Ya. Di Syam. Ya. Di Syam, di Arab, kurma di Mesir, di Afrika, di Maghrib, maupun kurma yang di bumi manapun, itu kalau matang selalu di musim panas. Musim panas kalau bulan Masehi enggak ada tuh di Desember. Desember itu musim dingin. Hatta di negeri-negeri tadi itu musim dingin semua. Bahkan berapa tahun lalu di Saudi Desember turun salju. Di Syam dingin. Di Syam itu ada salju. Saya pernah ke Syam bulan-bulan Desember. Salju, mana ada pohon korma salju. Antum percaya sama siapa nih? Sama Al-Quran? Al-Quran. Jadi tanggal 25 itu bullshit. Bohong. Omong kosong. Gak ada. Dan konsekuensinya, selamat ya atas hari raya kelahiran anak Tuhan. Oh, kan cuma ucapan aja. Iman itu ucapan, amalan. Iman itu ucapan dan amalan. Jangan, oh ucapan aja, yang penting hatinya. Loh, akidah Islam itu bukan begitu. Islam, iman itu qaulun wa amalun. Qaulul lisan wa qaulul qalb. Amal jawarih wa amalul qalb. Itu iman. Ya, jadi gak bisa bilang, ah kan cuma diucap aja. Gak bisa. Kalau cuma diucap aja, ya udah bilang, saya beriman sama Yesus. Berani gak? Kan cuma diucap aja. Kok berani? Ya udah. Itulah iman. Ya, kita kapan tidak dianggap kafir ketika mengucapkan demikian? Kalau diancam, illa man ittara wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali terancam akan dibunuh dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan, tidak ridho dengan yang diucapkan. Baru darurat. Itu pun bukan dibolehkan, ya darurat, tidak kufur. Jangan dibahasakan boleh gitu, bukan. Tidak kufur. Berarti asalnya ngucap begituan, ucapan-ucapan tadi kekufuran. Ya. Dan jangan sembarangan ngucap. Dan gak perlu minta maaf kalau gak ngucapin Natal. Sebagian orang-orang juga, mau maaf ya Pak, saya gak ngucapin Natal. Ngapain minta maaf? Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Izzah itu punya Allah, punya Rasul, punya kaum mukminin. Jangan merasa rendah hati gak ngucapin Natal. Loh, kok kita minta maaf untuk mempertahankan prinsip? Mohon maaf ya, saya gak ngucapin Natal, agama saya melarang. Apa ya? Gak perlu minta maaf, udah anggap aja gak ada apa-apa. Di kantor ketemu teman yang Natalan kemarin. Udah gak usah bahas-bahas, gimana Natalnya kemarin, gimana ini? Udah cuek aja kayak gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, udah biarin aja. Gak perlu minta maaf, gak perlu nanya-nanya gimana Natalan kemarin. Ya. Dan jangan terpengaruh kalau mereka ngucapin selamat lebaran. Ya. Kita terus kalau mereka ngucap selamat lebaran emang kenapa gitu? Makbul doa mereka. Orang kafir itu doanya makbul. Pertama, kalau dia terzolimi dan dia berdoa kepada Allah, bisa makbul. Yang kata Nabi SAW, wattaqu da'watal madzlum. Takutlah kalian doa orang yang terzolimi. Kata para ulama, termasuk orang kafir. Dengan syarat, dia terzolimi dan dia berdoa kepada Allah. Tapi kalau dia terzolimi, doanya sama Dewa Wisnunya, sama Dewanya, sama Yesusnya, dia berdoa sama Siddhartha Gautama, ya gak dikabulkan. Ini juga ya, gak boleh zolim hatta kepada orang kafir. Dan kalau kita zolim pada orang kafir berdoa pada Allah, kabulkan. Kena kita. Ya. Namun kalau orang kafir, semoga Allah ya, selamat ya, semoga Allah terima. Ya. Semoga diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, apaan ini? Tapi barakallahu fikum. Cukup kali ya? Udah kenyang sama itu. Tanggung. Wal ubadul ladzi alladziina yaqtadi bihim annasu. Ya, dan juga al-imahul mudillin, para pemimpin yang menyesatkan, para ahli ibadah yang orang-orang mengikuti mereka. Fayahkumuna fihim bighairi ilmin. Yang para pemimpin, ulama, ahli ibadah yang sesat ini memberikan keputusan kepada manusia tanpa ilmu. Fayadillun, maka mereka tersesat. Wuyudillun, dan mereka menyesatkan. Cukup. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.